Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Roja, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan insya Allah di sore hari ini kembali kami akan mengetengahkan ke ruang dengan Anda sebuah kajian langsung dari studio kami, Studio Roja, yaitu sebuah kajian mengenai kitab Talbis Iblis. Dan bersama kami sudah ada Ustaz Abu Yahya Badrussalam, hafizahullahu ta'ala, insya Allah. Beliau yang akan memaparkan materi kita, kemudian nanti setelah pemaparan materi, kami undang Anda untuk memperdalam materi kita di sore hari ini dengan berlanjutnya tafadhol kepada Ustaz untuk memulai materinya. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita kembali bertemu pada sore hari ini tentunya ya di dalam rangka untuk kembali mengkaji dan mengkaji ya kitab-kitab para ulama yang merupakan warisan yang luhur yang diwariskan oleh mereka. Maka dari itu ikhwatul Islam azan ya Allah, dan di sore hari ini kita melanjutkan kajian yaitu Talbis Iblis yang kemudian dipilih ya hadis-hadisnya oleh al-Imam Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam kitab beliau Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis. Masih kita berbicara tentang yaitu bagaimana talbis atau godaan iblis terhadap orang-orang tasawuf. Kata beliau, naqdu tariqatihim fit tawakkul. Bagaimana iblis menggoda orang-orang tasawuf di dalam masalah tawakal? Qala al-musannifu, berkata al-musannif, yaitu al-imam Ibn Jauzi. Wa naqaltu min khatti Abil Wafa bin Aqil. Aku menukil dari tulisan Abul Wafa bin Aqil. Qala bahwa Ibn Aqil berkata. Qala Ibn Syadhan. Ibn Syadhan berkata. Dakhala jama'atun minas sufiyyah 'ala Syibli, bahwa beberapa kelompok dari orang-orang sufi masuk kepada Syibli. Fa anfadha ila ba'dil mayasir yas'aluhu malan yunfiquhu 'alaihim, dan ia pun ya meminta dari hasil perjudian yang bisa diinfakkan kepada mereka. Faradda Rasul, ternyata ya ia pun itu Asy-Syibli menolak utusan dari orang-orang sufi itu. Wa qala ya Abu Bakr, anta ta'riful haqq, fa hal la talabta minhu? Lalu ia berkata, wahai Abu Bakar, kamu mengetahui al-haq, kenapa kamu tidak minta darinya? Fa qala li Rasul, maka orang ini yaitu Asy-Syibli berkata kepada utusan itu, irji ilaihi, kembalilah kepadanya. Wa qul lahu, dan katakan kepada dia, ya artinya ya orang-orang sebagian orang-orang sufi itu ya ketika mengirim seseorang kepada Asy-Syibli untuk meminta sebagian harta hasil daripada berjudi untuk bisa diinfakkan kepada mereka, ya ternyata oleh Asy-Syibli ditolak. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya Asy-Syibli mengirim orang utusan itu mengirim berkata kepada sebagian kelompok sufi itu. Hai Abu Bakar, yang kau mengetahui al-haq, kenapa kamu tidak minta darinya? Jadi mana kemudian ia berkata kepada utusan itu, kembalilah kepadanya, atau kepada Asy-Syibli. Wa qul lahu, katakan kepadanya, ad-dunya siflah, dunia itu rendah. Atlubuha min siflatin mithlik, maka aku minta dari orang-orang rendahan seperti kamu. Ya, orang-orang yang suka berjudi karena dunia itu rendah, katanya. Ya, saya minta dari yang rendah juga. Yaitu dari hasil perjudian, na'udzubillah. Wa aktubul haqqa minal haqq, adapun masalah al-haq kebenaran, ya sesuatu yang sifatnya hak, aku akan cari dari hak juga. Ya, rupanya apa yang terjadi? Ya, Syibli mendengar perkataan itu langsung memberinya 100 dinar. Kemudian Ibnu Aqil mengomentari kisah ini. Apa kata Ibnu Aqil? In kana anfadha ilayhi al-mi'ata dinar lil-ibtida'i min hadzal kalam al-qabih wa amthalihi faqad akala Syibli al-khabitha min ar-rizqi. Ya. Wa at'ama adyafahu minhu. Jika ternyata dia memberikan 100 dinar itu untuk supaya menyelamatkan diri dari perkataan yang buruk tersebut, sungguh ia telah memakan, ya, yaitu makanan yang khabis, rizki yang buruk, dan memberikan makanan kepada, ya, orang lain dengan sesuatu yang buruk. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, wahadha qillatu fahmin. Ya, lihat, ini adalah merupakan pemahaman yang sangat, ya, rendah dari orang-orang tasawuf itu. Li'annahum yadhunnuna anna tawakkul qat'ul asbab. Mereka mengira bahwa yang namanya tawakal itu tidak mau mencari, apa namanya, sebab-sebab, tidak mau berusaha. Ya, mereka mengira bahwa yang namanya tawakal ikhrajul mal, ya udahlah, harta itu, ya, tidak perlu ditinggalkan saja, kemudian akhirnya dia pun menjadi beban manusia. Dia minta-minta kepada manusia. Subhanallah. Apa seperti itu yang namanya tawakal? Kata beliau, walau fahimaha ula'i makna tawakkuli. Kalaulah mereka memahami makna tawakal apa itu? Wa annahu thiqatul qalbi billahi azza wa jal. Bahwasanya tawakal itu adalah apa? Ya. Bahwa hati kita betul-betul percaya kepada Allah. Hati kita betul-betul percaya dan menyandarkan diri kepada Allah. La ikhraju suwaril mal. Tawakal itu bukan, ya akhi, ya membuang harta sia-sia. Ma qala haula'i hadzal kalam. Tentu mereka tidak akan berkata seperti perkataan seperti ini. Iya. Waqad kana sadatu sahabati wat tabi'in yattajiruna wa yajma'una al-amwal. Dahulu para sahabat, para tabi'in, mereka berdagang, mereka juga mengumpulkan harta. Ya. Dan tidak ada satupun di antara para sahabat yang mempunyai apa namanya persepsi seperti persepsi orang-orang sufi. Ya, meninggalkan dunia sama sekali. Bahkan telah diriwayatkan, kata beliau, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Annahu qala hina umira bi tarkil kasbi li ajli shughlihi bil khilafah, fa min aina ut'imu 'iyali. Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika ia diperintahkan untuk meninggalkan mencari usaha, ya udahlah, kamu enggak usah usaha. Ya, kata Abu Bakar, kenapa? Karena beliau diminta supaya apa namanya mencurahkan semua perhatian dia untuk mengurus kekhilafahan. Apa kata Abu Bakar? Lalu dari mana saya memberikan makan kepada keluarga saya? Ya, inilah, ya akhi. Karena para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedalaman ilmu, ketajaman basirah, disertai dengan ya kekuatan tawakal yang sahih, yang lurus. Tidak seperti orang-orang yang apa namanya, ya, pura-pura tawakal, ternyata mereka tawakalnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata al-musannif, "Waqad bayyana annahu kana awailu sufiyyah yakhrujuna min amwalihim zuhdan fiha." وذكرنا أنهم قصدوا بذلك الخير إلا أنهم غلطوا في هذا الفعل kama dzakarnahu min mukhalafatihim bidzalika syar'a wal aqwal aqla. Sudah kita jelaskan, kata beliau, bahwa orang-orang tasawuf yang pertama kali mereka bersikap menjauhi harta dengan alasan katanya zuhud. Dan juga sudah kita sebutkan, kata beliau, bahwa niat mereka baik namun perbuatan mereka salah. Ya, karena ini jelas bertentangan dengan syariat dan demikian pula bertentangan dengan akal, kata beliau. Fa'amma mutaakhiruhum. Namun dari kalangan sufi terakhir, kata beliau, faqad malu ila dunya wa jam'il mal min ayyi wajhin kan itharan lirrahah wa hubban lisyahawat. Ya, orang-orang sufi terakhir, kata beliau, justru malah condong ke dunia. Malah rakus kepada harta, tidak peduli caranya apapun juga. Yang penting mereka bisa mendapatkannya. Ya, subhanallah. Faminhum man yaqdir al-kasbi wa la ya'mal wa yajlis fi ar-ribat aw al-masjid wa ya'tamidu ala sadaqatin nas wa qalbuhu mu'allaqun bi tarqil bab. Di antara mereka ada sebetulnya dia mampu untuk mencari harta, tapi dia tidak mau, ia berusaha. Dia senangnya duduk di masjid, mengandalkan sedekah orang-orang, sementara hatinya ya merasa bergantung kepada apa? Ya, pemberian orang-orang, na'udzubillah. Ya. Padahal dia misalnya orang-orang yang mampu. Maka dari itu beliau berkata, wa ma'lumun anna shadaqah la tahillu li ghaniyyin wala li dzimirratin sawi. Padahal, kata beliau, sedekah itu tidak boleh ya diberikan kepada orang kaya atau kepada orang yang masih kuat badannya, yang masih bisa mencari apa namanya rizki yang halal. Ya. Wala yubaluna man ba'atha ilaihim. Ya, ternyata, kata beliau, orang-orang sufi terakhir di zaman beliau tidak peduli uang itu ya berasal dari siapa. Bahkan terkadang dari orang-orang zalim pun yang mereka terima juga. Ikhwatul Islam, dan anehnya, kata beliau, mereka menamai harta-harta itu apa, katanya? Oh, ini dari Allah. Ya, kita tidak boleh menolaknya. Kita harus bersyukur. Ya, perkataan yang hak, namun diinginkan darinya kebatilan. Wa hadza kullu khilafu syariah wa jahlun biha. Semua ini, kata beliau, menyelisih syariat kita. Ini merupakan salah satu bentuk kebodohan ya terhadap syariat. Bahkan ini bertentangan dengan apa yang dilakukan dan diamalkan oleh salafun salih. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bersabda, "Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa bainahuma umum wa bainahuma mushtabihatun." La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhihi. Yang halal itu, kata Rasulullah, jelas. Dan yang haram juga jelas. Dan di antara yang halal ya, dan yang haram itu adalah sesuatu yang sifatnya tersembunyi, apa namanya, samar ya, syubhat. Ya. Tidak ada atau banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang berhati-hati dari yang namanya syubhat, maka ia sudah mensucikan agama dan kehormatannya. Subhanallah, ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ini ya, seharusnya kita berusaha untuk mencari sesuatu yang sifatnya halal, yang dihalalkan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kalau kita perhatikan ya bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waraknya mereka dari sesuatu yang sifatnya syubhat. Ini dia Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika beliau apa namanya diberikan makan oleh pelayannya. Setelah itu setelah makan Abu Bakar bertanya, "Ini dari mana?" Kemudian pelayannya berkata, "Ini dari hasil dahulu saya yang menjadi dukun." Ya, mendengar itu Abu Bakar langsung memasukkan jarinya dan memuntahkan semuanya. Iya. Wa kana salihun la yaqbaluna athaa zalimin. Wa la mimman fi malihi syubhah. Dahulu orang-orang saleh tidak pernah mau menerima pemberian orang zalim. Tidak pula orang yang hatinya syubhat. Ya, dahulu kata beliau orang-orang saleh tidak mau. Wa kathiru minas salaf lam yaqbal silatal ikhwan afafan wa tanazzuhan. Bahkan banyak juga dari salaf tidak mau terima ya pemberian dari teman-temannya. Kenapa? Ya karena ingin menjaga kehormatan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Walaupun tentunya itu boleh-boleh saja apabila tidak disertai dengan hati yang mengharap-harap ya. Wa Abi Bakr al-Marwazi qala dzakartu li Abi Abdullah rajulan min al-muhaddisin. فقال رحمه الله أي رجل كان لولا خلة واحدة ثم سكت ثم قال ليس كل الخلال يكملها الرجال رجل فقلت له أليس كان صاحب سنة فقال لعمري لقد كتبت عنه ولكن خلة واحدة كان لا يبالي ممن أخذ. قال أبو بكر المروزي aku menyebutkan kepada Abu Abdullah seorang laki-laki dari ahli hadis. Lalu Imam Ahmad berkata, dia orangnya masya Allah bagus. Cuman sayang sekali saat ada satu perangai yang aku tidak suka. Kemudian beliau pun diam. Ya, beliau tidak mau menyebutkan sesuatu yang beliau tidak suka itu. Kemudian ya Abu Bakar Al-Marwazi berkata, laisa kullul khilal yukamiluha ar-rajul. Akan tetapi hai Imam Ahmad, tidak mungkin seseorang itu bisa mencapai taraf kesempurnaan dari seluruh sisinya. Ya. Lalu aku berkata lagi kata Abu Bakar Al-Marwazi, alaysa kana sahibas sunnah, bukankah dia ya sahibus sunnah, masya Allah orang yang sangat berpegang kepada sunnah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, la amri laqad katabtu anhu. Sungguh aku sendiri menulis hadis dari dia. Artinya bahwa Imam Ahmad menganggap bahwa ya si perawi ini thiqah. Tapi ada satu perangai aku tidak suka. Dia itu suka tidak peduli dari siapa mengambil uang, dari siapa mengambil harta. Subhanallah. Inilah ya akhi, ya demikian para ulama sangat hati-hati sekali. Jangan sampai ada uang atau ada harta yang mereka makan ternyata itu sesuatu yang sifatnya syubhat. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata al-musannif, walaqad kana awailu sufiyah yanzuruna fi husul al-amwal min ayyi wajhin wa yufattishuna min an mata'imihim. Dahulu ya orang-orang sufi yang pertama masih melihat dari mana mereka mengambil harta. Mereka masih memeriksa makanan-makanan yang mereka makan. Ini dia Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang As-Sari As-Syaqti. Ya, salah seorang yang dinisbatkan kepada sufi. Faqala asy-syekhul ma'ruf bi thibil mat'am. Dia seorang syekh yang ya terkenal ya untuk makan dari yang sesuatu yang halal saja. Berkata As-Sari, sahibtu jama'atan ilal ghazwi faqtaraina daran fanasabtu fiha tannura atawarra'u an ya'kulu min khubzi dhalika tannur. Ya, aku pernah kata beliau bersahabat dengan beberapa orang yang menuju sebuah peperangan. Maka kami pun ya mengadakan qira' terhadap rumah. Lalu aku ya memberikan padanya pelita. Ya, atau bukan tanau apa pelita, apa sejenis tempat masak ya. Apa yang terjadi? Ternyata orang-orang itu tidak mau untuk masak dari tanur itu dan tidak mau makan dari situ. Kenapa? Karena mereka khawatir kalau ini uang yang dipergunakan untuk ya fisabilillah yang ternyata digunakan malah untuk selain itu. Padahal ya akhi, ya keperluan membeli apa namanya kompor atau yang lainnya fisabilillah seperti yang disebutkan dalam kisah ini, tiada lain adalah semuanya juga fisabilillah, ya, untuk keperluan semuanya. Tapi subhanallah, saking mereka waroknya, ini luar biasa sekali. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini ikhwatul Islam. Beliau menceritakan bagaimana orang-orang tasawuf yang terdahulu. Akan tetapi kemudian kata beliau, ya, orang-orang sufi di zaman beliau itu subhanallah tidak peduli lagi makan dari mana. Ya. Seperti di zaman sekarang pun subhanallah. Ya, mereka makan dari hasil membacakan Al-Qur'an di kuburan-kuburan. Mereka makan juga dari hasil perayaan-perayaan yang tidak disyariatkan. Ya. Mereka juga tidak peduli. Ya, bahkan dari hasil tasawuf, apa, tawassul di kuburan yang itu jelas merupakan kesyirikan. Fanas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Kita mohon kepada Allah tentunya, ya akhi, keselamatan. Ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan harta kita. Dari mana kita mengambilnya? Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Zikru talbis iblis ala sufiya fi libasihim. Penyebutan talbis iblis terhadap kaum tasawuf dalam pakaian mereka. Berkata al-musannif rahimahullah, berkata al-musannif, yaitu al-imam Ibn al-Jawzi, لما سمع أوائل القوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه وأن عمر بن الخطاب كان في ثوبه رقاع وأن أويسا القرني كان يلتقط الرقاع من المزابل فيغسلها في الفرات ثم يخيطها فيلبسها اختار المرقعات. Ketika mereka orang-orang tasawuf yang pertama mendengar bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menambal bajunya dan bahwasanya Umar bin Khattab juga mempunyai beberapa tambalan di bajunya, mereka juga mendengar katanya Uwais Al-Qarani mencari, ya, kain untuk menambal bajunya dari tempat sampah lalu dicuci, lalu kemudian dijahitnya, lalu kemudian dipakainya. Maka apa yang terjadi? Orang-orang sufi itu menganggap katanya pakaian yang paling utama itu yang ditambal. Ya. Katanya pakaian yang paling utama itu adalah pakaian yang penuh tambalan. Ya. Waqad ab'adu fil qiyas. Sungguh kata beliau ini adalah merupakan pendapat yang jauh sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukan perbuatan itu memang karena kezuhudan Rasulullah, demikian pula para sahabat. Sedangkan orang-orang tasawuf itu melakukan itu hanya sebagai sebuah keutamaan, katanya itu adalah li ajlil faqr. Ya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya jubah yang khusus untuk penerima tamu dan yang lainnya. Yang jelas, ya akhi, hadis-hadis seperti ini, kata beliau, jangan dijadikan sebagai sebuah kaidah. Atau jangan difahami bahwasanya baju yang paling utama itu adalah baju yang penuh dengan tambalan. Hanya karena kita mendengar bahwa Rasulullah menambal bajunya, atau Umar bin Khattab menambal bajunya, lalu kemudian dari situ bisa dijadikan dalil misalnya, bahwa ya baju yang penuh tambalan itu yang paling utama. Ini sebuah pemahaman yang dangkal sekali. Lebih dari satu, dan Allah berikan kepada kita ya harta yang cukup, maka pada waktu itu, ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala ya telah memerintahkan kepada kita untuk memperlihatkan ya bekas kenikmatan itu pada diri kita. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, inna allaha yuhibbu an yaro asaro ni'amihi ala abdihi alaih. Sungguhnya Allah suka untuk melihat ya bekas dari nikmat yang Allah berikan kepada dia. Subhanallah. Allah juga berfirman, wa amma fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma, dan adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, kata beliau, harus kita fahami bahwa dalil yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai sebuah dalil secara umum untuk dinyatakan bahwasannya pakaian yang paling utama adalah pakaian yang penuh dengan tambalan. Yeah. Kemudian beliau berkata, fa'amma sufiyatu zamanina, adapun orang-orang tasawuf di zaman kita, fa'innahum ya'maduna ila thawbain au thalasah. Ya, justru malah kebalikan. Sekarang itu mereka punya pakaian dua, bahkan tiga. Ya. Kullu wahidin minhuma 'ala al-laun, di mana dua atau tiga pakaian itu berbeda-beda warnanya. Fayaj'alunaha khiraqan wa yulaffiqunaha. Fayajma'u dhalika thawb wasfain asy-syuhrah wasy-syahwah. Lalu kemudian diberikan padanya beberapa hiasan-hiasan. Ya. Sehingga dia apa, mengumpulkan dari pakaian dua sifat. Sifat syuhrah, akan jadi masyhur gara-gara itu. Yang kedua, syahwat. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ini adalah merupakan salah satu, kata beliau, talbis iblis. Ya, fayaj'aluna khiraqan wa yulaffiqunaha. Lalu kemudian mereka menjadikan baju-baju itu, kata beliau, ya, berlubang-lubang, sengaja dilubang-lubangi supaya kelihatan apa, ya, bahwa mereka itu zuhud dalam kehidupan dunia. Mereka mengira, kata beliau, ya, dengan perbuatan seperti itu mereka telah mengikuti salafun salih. Ya, mereka juga dengan seperti itu menjadi masyhur, sehingga apa, dianggap oleh orang-orang bahwa mereka orang-orang yang zuhud. Ya, bahkan mereka menganggap mereka telah menyamai orang-orang salaf, ya, ulama salaf dengan perbuatan seperti itu. Kada ya qadhannu, demikian sangkaan mereka. Wa inna iblis qad labbasa alaihim wa qala antum sufiyah li anna sufiyah kanu yalbasun almuraqqa'at wa antum kadhalik atarahum ma alimu anna at-tasawuf ma'nan la surah. Ya, lalu iblis menggoda mereka, kata Ibnu Jauzi. Iblis berkata kepada mereka, kalian kan tasawuf sufi. Yang namanya sufi itu kan harus memakai baju-baju yang ditambal-tambal supaya kelihatan zuhud dalam kehidupan dunia. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini adalah merupakan di antara warna-warni atau warna-warna yang dilakukan oleh iblis, ya, untuk menggoda ya orang-orang sufi dalam masalah pakaian. Maka dari itu ya akhi, kalau kita melihat pakaian Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakai pakaian yang apa namanya, sifatnya syuhrah, membuat masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian beliau terkadang terbuat dari kain wol, terkadang terbuat dari apa namanya, katun. Ya. Pernah beliau memakai baju warna merah, jubah yang berwarna merah, sampai kata ya seorang sahabat, aku melihat beliau, kemudian aku melihat mata ya Pak belum rembulan. Ternyata Rasulullah sallallahu lebih indah daripada rembulan. Demikian Rasulullah SAW menyediakan pakaian khusus, ya akhi. Ya, untuk para tetamu dan para utusan-utusan yang datang. Dan beliau juga menyediakan pakaian untuk hari raya dan hari Jumat. Ya, Islam sangat, apa namanya, memelihara kerapihan. Walaupun tentunya, ya, kita tidak diperkenankan, ya akhi, untuk memakai pakaian yang sangat buruk. Atau yang sangat mewah. Kita tidak diperkenankan ya akhi, ya, untuk berlomba-lomba apa melihat memperlihatkan kecantikan ataupun ya kemewahan ataupun kebagusan pakaian. Bukan itu tujuan pikiran seorang mukmin. Seorang mukmin yang dia pikirkan adalah pakaian iman. Ya, sebagaimana pernah dan sering saya sebutkan di sini. Kalau para sahabat dahulu, pakaiannya kasar-kasar tapi hatinya penuh dengan kelembutan. Mereka mudah menangis dan takut kepada Allah. Adapun kita, pakaian kita lembut, halus. Tapi hati kita kasar, keras. Terkadang tidak mau menerima kebenaran. Dan tidak punya rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Fanas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Saya kira cukup dulu ya pembahasan kita pada sore hari ini. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah. Baiklah para pendengar, dimanapun Anda berada, sudah sama-sama kita simak sebuah uraian dari kitab Al-Muntaqa Nafis Min Talbis Iblis bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizullah Ta'ala. Untuk selanjutnya kami undang Anda untuk memperdalam materi kita melalui sesi tanya-jawab. Anda bisa mengirimkan melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543. Atau Anda yang ingin menelpon langsung, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Baiklah, untuk yang pertama saya akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari Pak Yadi di Cipayung, Ustaz, berkaitan dengan kisah-kisah sufi yang sangat berlebih-lebihan. Apakah kisah-kisah ini kalau ada pada satu jamaah berarti sudah termasuk ke dalam aliran sufi, Ustaz? Ya, akhi, memang ya orang-orang tasawuf atau orang-orang sufi itu paling suka ya berkisah atau kisah-kisah tentang kehebatan seorang wali misalnya. Ya. Yang terkadang kisah-kisah itu tidak diketahui telunturungnya benar atau tidak. Tentang karomah si fulan punya karomah begini, begini, begini. Ya, bahkan di antara mereka ada yang berani untuk berdusta atau membuat sebuah kisah-kisah tentang karomah si fulan, tentang kehebatan si fulan. Nah ini ya, karena memang orang-orang tasawuf itu suatu kaum atau kelompok yang tidak peduli dengan sanad. Ya, memeriksa kabar bagi mereka sesuatu yang ya tidak pernah mereka lakukan. Ya, bahkan mereka sebagaimana pernah kita jelaskan lebih banyak atau lebih sering berpegang kepada dalil-dalil atau hadis-hadis yang palsu atau sangat dhaif, ya. Sehingga ya di samping itu juga mereka percaya kepada mimpi-mimpi, ya. Atau katanya ilham wangsit. Sehingga akhirnya mereka tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Yang menjadi patokan mereka adalah mimpi. Yang menjadi patokan mereka apa? Ya, mimpi-mimpi kiai, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tidak diketahui bagaimana kesahihan dan keabsahan daripada cerita-cerita dan kisah-kisah tersebut. Adapun Ahlus Sunnah, maka menghadapi kisah-kisah yes, dan segala sesuatu yang sifatnya kisah-kisah yang tidak diketahui kejelasannya, itu adalah ya dengan sikap berhati-hati. Ya, tentunya mereka senantiasa membandingkan dengan Al-Quran dan Hadis. Kalau memang ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka kita terima. Kalau tidak sesuai, di dalam artian kisah tersebut memang benar, ya kisahnya, dan tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Hadis, maka kita terima. Ya, adapun kalau ternyata kisah tersebut tidak benar, maka kita ya tolak. Nah ini ya akhi, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas, kalaupun misalnya suatu kisah itu benar terjadi pada seseorang, tentang kisah karomah yang menimpa seseorang, ya kita katakan bahwa itu ujian dari Allah. Karomah itu hakikatnya adalah ujian. Ya, yang Allah uji seorang hamba dengannya. Banyak orang terkadang dengan karomah, ya dengan kisah-kisah seperti itu banyak yang tertipu. Akhirnya apa? Dia menganggap, wah ini orang bukan orang biasa. Wah ini orang dekat kepada Allah dan yang lainnya. Orangnya juga yang terkena karamah itu pun magrur. Ia tertipu juga. Dia merasa dirinya besar. Dia merasa dirinya yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Akhirnya sering terbawa kepada ya kesombongan atau ya bangga diri atau yang lainnya. Nah, Ahlussunnah menganggap ini semua cobaan, ujian. Kalau memang ternyata ya kisah-kisah atau kisah tentang karamah seseorang itu adalah benar. Ya Allah wa'ala. Nah. Baik, mudah-mudahan jelas bagi penanya. Untuk selanjutnya sudah menunggu hamba Allah di Cibitung. Silakan, Pak. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, Ustaz, saya mau nanyakan ini masalah. Ini, saya tuh seorang pelayanan di bidang kesehatan gitu. Mm-hmm. Jadi kalau kita melakukan operasi gitu, kita sudah ditetapkan biayanya misalnya 1 juta. Terus nanti ada alat yang harus kita pasangkan ke pasiennya gitu. Nah, cuman alat ini memang kalau dari kita patok harganya sekian gitu. Cuma memang dari segi harga awalnya kita memang jauh sekali sih bedanya. Nah, itu kira-kira gimana, Ustaz? Apakah kita punya ada patokan sendiri untuk berapa yang harus kita targetkan kepada pasien gitu? Baik, sudah, Pak? Ya. Baik. Bapak lah Ahsan langsung tanyakan ke apa namanya pelajaran fikih, Pak, ya, di hari Sabtu sore, karena kita berbicara tentang masalah tarbis iblis dan yang berhubungan dengan itu. Mungkin masalah fikih Bapak bisa tanyakan di jamnya. Nah, baik, mudah-mudahan saya ingatkan kembali untuk para pendengar bahwa kita kajian di sore hari ini berkaitan dengan kitab Al-Muntaqun Nafis min Talbis Iblis. Oleh karena itu, mohon pertanyaan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas sekarang ini. Untuk selanjutnya, kami angkat kembali pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz. Baik, ini ada pesan singkat dari seorang ibu, Ustaz, di Tangerang, yang merasa setiap kali suaminya marah selalu mengancam dengan akan mencerai, dan ketika itu pula ada perasaan dari dalam dirinya untuk meminta khulu. Nah, berkaitan dengan materi kita sekarang ini, Ustaz, apakah termasuk permintaan dari seorang istri untuk khulu ini termasuk talbis iblis tidak, Ustaz? Iya, terkadang itu termasuk talbis iblis. Iya, perasaan demikian. Karena pertama, ya, marahnya suami setiap kali marah selalu mengancam cerai. Seharusnya ketika suami marah, ya tentunya ibu berusaha untuk berintrospeksi, apakah kemarahan itu berasal dari dirinya sendiri atau tidak. Iya. Ada sebuah kisah seorang sahabiat atau seorang tabi'in. Suatu ketika dia melihat suaminya masuk ke dalam rumah, ya, dengan cemberut. Maka si istri melihat suaminya masuk ke rumah cemberut begitu, ia segera berpikir apa kesalahan yang ia lakukan kepada suaminya. Ya, lalu kemudian, ya, dia berkata kepada suaminya, "Ma robaka minna syai', ya fanu'attibak." Apakah ada sesuatu yang membuat kamu marah dari kami? Kami akan berusaha untuk meluruskan perbuatan kami dan berusaha untuk meridhokan engkau. Iya, si suami yang bijak, yang baik ini berkata, tidak ada, tapi aku sedang banyak pikiran. Saya lupa ya, siapa suami namanya ini dan istrinya ini. Yang jelas ini sebuah ibroh. Demikian seorang istri. Tatkala si suami marah, ya, bagaimana seharusnya seorang istri jangan kemudian ketika melihat suaminya marah kemudian ngancam ini langsung pengen khulu. Ya, ini ya sikap yang menunjukkan ketergesa-gesaan yang ini termasuk talbis iblis. Ya, Abu Darda berkata kepada istrinya, "Istriku, kalau aku marah, ya tolong ridhokan aku. Dan kalau kamu marah, aku akan berusaha untuk meridhokan kamu." Itulah ya rumah tangga salafun as-salih yang tentunya kita berusaha untuk mencontoh mereka. Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan jelas bagi penanya. Untuk selanjutnya ada sudah menunggu di seorang bapak di Jakarta. Silakan, Pak. Halo, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, saya pernah membaca, di kitab Fadhil Fadhil Amal itu. Pernah ada kisah sahabat yang pas waktu itu Rasulullah dipekan. Kalau nggak salah, Abdullah bin Zubair itu, darah Rasulullah itu diminum. Itu sohen itu nggak, Ustaz? Mohon jelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu'alam. Saya belum memeriksa akan kesahihan hadis itu. Walaupun memang Ibnu Jauzi, Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, namun saya belum sempat untuk memeriksa kesahihannya. Allahu a'lam. Baik, mudah-mudahan menjadi semangat untuk mencari sumber lagi ya, Pak. Untuk selanjutnya, pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah, Ustaz, mengenai makan makanan yang berlebihan, Ustaz. Karena biasanya di perusahaan kami kalau nggak dimakan itu dibuang, Ustaz. Jadi lebih baik dimakan walaupun secara berlebihan. Bagaimana ini hukumnya, Ustaz? Tentunya berusaha seorang muslim untuk tidak mubadir. Kalaupun ada makanan-makanan yang berlebihan, yang lebih baik makanan-makanan itu dikumpulkan lagi. Ya, kemudian diberikan kepada fakir miskin yang betul-betul sangat membutuhkannya. Ya, daripada ia dibuang begitu saja, akhirnya ya untuk syaitan. Disebutkan dalam hadis, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wa la yad'ha li syaitan." Apabila ya suapan salah seorang dari kalian jatuh, maka ambillah, kemudian bersihkan dan jangan dibiarkan buat setan. Ini menunjukkan bahwa makanan-makanan yang jatuh dibiarkan, tidak diambil, ya itu untuk setan. Maka kelebihan makanan yang ada pada kita, jangan juga kemudian disia-siakan begitu ya. Ini juga termasuk ya, naudzubillah kalau itu kita termasuk yang menyia-nyiakan. Maka tentunya ya kita berusaha mungkin sisa-sisa makanan itu ya kita kumpulkan ya, kita hangatkan lagi ya, kemudian bisa dimakan untuk hari yang berikutnya atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Allahu'alam. Baik, mudah-mudahan juga menjadi semangat untuk kita berbuat kebaikan ya Pak, untuk mengumpulkan makanan dan dibagikan ke orang yang membutuhkan. Untuk selanjutnya ada sudah menunggu kami di line telepon Bapak Ian di Pamulang. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dari sebagian cerita-cerita yang pernah kita dengar, itu kan ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah, Pak. Assalamualaikum. Bermimpi dengan Rasulullah itu hak apabila ia sesuai dengan sifat dan ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dalam hadis, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yamatsa'ila yatamatsalu bi." Siapa, kata Rasulullah, yang melihat atau bermimpi bertemu dengan aku, maka sungguh ia telah bertemu denganku, karena setan tidak bisa membentuk rupaku. Di sini diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadisnya sahih. Iya, diriwayatkan Muslim juga. Nah, kata Rasulullah, setan tidak bisa membentuk rupaku. Berarti kalau kita melihat dalam mimpi kita bertemu dengan Rasulullah, betulkah rupanya persis dengan rupa Rasulullah? Sebab setan tidak mampu membentuk rupa Rasulullah, tapi setan mampu untuk mengaku-ngaku, "Saya Rasulullah." Bisa saja ya setan mengaku-ngaku, "Saya Rasulullah." Lalu ada orang berkata, "Saya tadi malam bermimpi dengan Rasulullah." Kemudian kita berkata kepada orang yang bermimpi, "Coba sifatkan, ya bagaimana bentuk wajahnya?" "Oh, wajahnya enggak kelihatan." "Bagaimana kita akan bisa pastikan bahwa itu Rasulullah?" "Oh, wajahnya bulat. Apakah punya janggut?" "Tidak berjanggut." Kita katakan, "Janggut Rasulullah tebal." "Oh, wajah kulitnya hitam." "Itu bukan Rasulullah." "Oh, rambutnya gondrong, apa keribo?" "Itu bukan Rasulullah." Ya, Rasulullah SAW disebutkan bahwa rambutnya ikal. Ya, kulitnya wajahnya bundar dan putih. Ya, matanya lebar. Ya, hidungnya mancung. Ya, dadanya bidang. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dan tidak pendek juga. Nah, ini ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakunah. Kalau ternyata dia bermimpi, mengaku bermimpi dengan Rasulullah setelah kita minta coba sebutkan sifat fisiknya. Iya, ya beliau berjanggut. Ya, wajahnya bundar, bercahaya, Masya Allah. Ya, rambutnya ikal. Persis sesuai dengan apa yang disifatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang apa namanya fisik Rasulullah SAW, maka kita katakan betul, itu adalah Rasulullah. Dan kamu memang betul-betul bertemu dengan Rasulullah SAW ya, di dalam mimpimu itu. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Ustaz dari Abu Fati di Cikarang. Ustaz, saya pernah baca bahwa baju merah hanya khusus untuk akhwat. Bahkan pernah ada sahabat yang pakai baju merah maka disuruh dibakar baju tersebut. Sedangkan dalam kisah tadi ada Rasulullah yang lebih indah dari rembulan karena memakai jubah merah. Mohon ini masukannya Ustaz dari Abu Fati ini. Terjadi ikhtilaf para ulama mengenai larangan memakai baju merah dengan adanya hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memakai jubah berwarna merah. Sebagian ulama mengkompromikan larangan itu seperti yang dirajikan oleh Ibnu Qayyim, bahwa yang dimaksud dengan merah yang disebutkan bahwa Rasulullah memakai jubah merah itu bukan merah yang murni merah 100% semuanya, namun merah yang ya kehitam-hitaman bercampur dengan benang-benang hitam. Iya. Yeah. Dan kepada ini condong juga Syekh Salim bin Aid Ahlilali dalam kitab beliau, yaitu ensiklopedia larangan. Iya, yeah, Al-Mausu'ah Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah. Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa memakai baju merah tidak boleh sama sekali. Sebagian lagi mengatakan boleh secara mutlak. Dan bahwasanya larangannya itu, ya, adalah sudah dimansukh. Ya, wallahu alam, yang jelas, ya, saya condong kepada pendapat Ibnu Qayyim tadi yang disebutkan, dan dikuatkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, bahwa yang dimaksud dengan baju merah itu adalah baju merah yang, ya, tidak 100% merah semua. Dan bahwa larangan itu dibawa kepada makna ya merah yang mencolok ya, Allahu a'lam. Baiklah, mudah-mudahan jelas untuk penanya. Untuk selanjutnya juga ada sudah menunggu Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, godaan iblis itu kan sangat halus ya Ustaz. Untuk supaya jeli mengetahui bahwa ini adalah godaan iblis dan ini adalah dari malaikat gitu. Bagaimana ya Ustaz caranya gitu supaya mengetahuinya gitu. Itu aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama Ibu, bahwa iblis selalu mengajak kepada keburukan dan malaikat selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, untuk mengetahui kebaikan dan keburukan, tiada lain kewajiban kita adalah menuntut ilmu. Dari menuntut ilmu Allah, ya duduk di majlis ta'lim, kita mendengarkan kajian-kajian. Dari situ kita bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil. Ini ya godaan iblis dan ini godaan ini adalah merupakan ya, apa namanya? Ya mau'idhah dari malaikat yang ada di apa yang menemani kita. Ya. Nah, dari situ kita bisa membedakan. Makanya ya kalau orang yang tidak menuntut ilmu dan tidak bisa mengetahui tentang kebaikan dan keburukan, barangkali ia akan tertipu dan terkecoh ya oleh godaan iblis, seperti orang-orang tasawuf yang suka apa namanya ya bersemedi di tempat-tempat sepi ya, lalu kemudian dia berpuasa dengan puasa mutilah atau yang lainnya, kemudian dia mengatakan ada cahaya putih datang memberikan kepada dia wangsit dan yang lainnya, sehingga dia menganggap bahwa itu katanya malaikat. Ya, kenapa? Saking dangkal keilmuan dia. Ya, dia menganggap bahwa itu adalah malaikat. Lalu kemudian, ya, tentunya iblis pun mampu untuk membentuk rupa menjadi cahaya putih. Lalu kemudian memberikan apa? Ya, wangsit-wangsit kepada wali-walinya untuk menyuruh kepada sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam. Nah. Baik Ustaz, ada pertanyaan selanjutnya dari Safitri di Cibening, Bogor. Ustaz, bagaimana dengan kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang mengatakan seandainya aku beramal karena aku takut neraka, maka masukkan aku paling dahulu ke neraka. Dan apabila aku beramal karena ingin masuk surga, jauhkan surga daripadaku. Bagaimana menyikapi kisah tersebut, Ustaz? Yang jelas, patokan kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan apa yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ternyata tidak pernah kita mendengar Rasulullah mengucapkan perkataan seperti ini. Tidak pernah juga para sahabat mengucapkan perkataan seperti ini. Bahkan yang Rasulullah minta adalah agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya. Ketika seorang sahabat, seorang Arab Badawi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya inni ya as'alullaha al-jannah wa a'udzu billahi minan nar." Wala adri ma dandanadaka wala dandanata mu'ad. Wahai Rasulullah, aku ini selalu memohon kepada Allah supaya dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Dan aku tidak tahu apa kebiasaan engkau dan tidak juga tahu kebiasaan Mu'ad bin Jabal. Ya, apa yang diseru dari apa di sekitar apa mereka menyeru? Kata Rasulullah, haulahanu dandin, justru di sekitar itu ya kita senantiasa menyeru. Itu berlindung kepada Allah dari api neraka dan mohon kepada Allah surganya. Ya, Rasul kita juga yang mulia memberikan janji-janji orang yang melakukan amalan-amalan dengan surga yang besar. Ya. Dan ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Sebagai sebuah contoh, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, wahtisab dan berharap pahala, ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Berharap pahala. Dan pahala Allah itu adalah berupa surga. Iya. Rasulullah SAW juga memberikan janji-janji kepada orang yang beramal dan amalan tertentu dengan surga. Seperti disebutkan dalam hadis. Iya. Siapa yang beradzan 12 tahun lamanya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Maka apabila seseorang beradzan selama 12 mengharapkan surga, apakah berarti ia telah mempersekutukan Allah? La wallah. Ya, justru itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, perkataan Rabi'ah, kalaupun memang benar itu perkataan Rabi'ah al-Adawiyah, maka itu bukan hujah dan dalil. Terlebih, Rabi'ah al-Adawiyah terkenal. Ya, dikategorikan sebagai orang-orang tasawuf oleh sebagian orang. Ya, walaupun kita tidak mengetahui tentang hakikatnya. Ya, para ulama hanya menyebutkan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah seorang wanita yang salihah. Ya, dan syair-syair tadi juga tidak diketahui sanadnya betul atau tidak. Ya, dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Wallahu'alam. Baik, mudah-mudahan jelas. Untuk selanjutnya ada Pak Nugroho yang sedang di jalan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya begini, Ustaz. Kalau berdasarkan tuntunan dari buku, dari referensi yang saya dapat, jika kita merasa terganggu pada saat kita sholat, kita membaca ta'awudz dan meludah ke kiri 3 kali. Tapi setelah saya praktekkan itu berulang kali, tetap aja masih ada was-was dan gangguan dari pikiran, terus di hati juga. Bagaimana sebaiknya, Ustaz, ya? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah syak, tidak ragu lagi, Pak, ya, bahwa yang pertama, setan akan berusaha untuk menggoda seorang hamba. Setan itu bernama Khinzib. Dialah setan yang suka menggoda manusia di dalam sholatnya. Dan Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam menyuruh kita untuk melakukan seperti itu. Ta'udhu billahi minasyaitonirrajim. Kemudian meludah ke sebelah kiri. Iya. Sebagai salah satu usaha untuk melindungi diri kita dari was-was di dalam sholat kita. Nah, ternyata saya sudah melakukan itu, Ustaz. Dan ternyata masih juga, ya, saya terganggu. Pertama, akhi, yang harus kita pahami bahwa solusi dari Rasulullah SAW pasti itu yang paling tepat. Iya. Namun terkadang, ampuh atau tidak ampuhnya, sebagaimana juga dijelaskan Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang hasiat ruqyah, ya diruqyah dengan Al-Fatihah dan yang lainnya, ya terkadang ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh, itu ditentukan oleh kekuatan orang yang mengucapkannya. Ya. Maka apabila kekuatan imannya subhanallah, ya, dan keyakinan dia kepada Allah luar biasa, maka itu sangat kuat ucapan tersebut, ya, mengusir setan. Tapi terkadang karena kurang keyakinan kita, kurang keimanan kita kepada Allah, ya terkadang juga kurang kuat juga untuk mengusir godaan setan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentunya usaha itu harus disertai dengan doa, itu harus disertai dengan usaha. Dan usaha yang dilakukan Rasulullah untuk ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah, itu adalah salah satu daripada bentuk doa. Ya, yang tentunya kita berusaha juga setelah itu, ya, untuk konsentrasi, ya, sehingga dengan perbuatan tadi mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Baik, untuk selanjutnya ada penanya melalui pesan singkat, Ustaz, dari Bapak Said di Yogyakarta. Ustaz, benarkah ada riwayat bahwasanya Allah mencintai orang yang berpenampilan dan berpakaian sederhana atau humul? Dan riwayat tersebut apakah bisa dipahami dia sebetulnya tidak mampu membeli pakaian yang bagus? Gimana ini, Ustaz? Rasulullah SAW tidak memakai pakaian-pakaian yang kumuh. Akan tetapi Rasulullah SAW memakai pakaian-pakaian yang sederhana. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, al-badadatu minal iman. Sikap kesederhanaan al-badadah, ya, itu adalah termasuk keimanan, kata Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, kalau kita lihat pakaian Rasulullah SAW bukan dari jenis pakaian yang kumuh, yang sangat jelek, ataupun yang sangat mewah. Namun Rasulullah SAW memakai pakaian-pakaian yang sederhana. Saya taib, ya, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ini saja. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar dimanapun Anda berada.